selama berbau maksiat pada sang pencipta. Sholat lima waktu, kalau kita lagi sholat, ibu kita, ayah kita panggil, gak boleh berhentiin. Tapi kalau kita lagi sholat sunnah, boleh kita berhentiin. Hak wajibnya Allah gak boleh dibantah. Akhirnya ibunya bilang, kalau kau pun wudu, kalau kau sholat, ibu tidak ridho. Dia bilang, biar ibu tidak ridho. Ini gak boleh. Akhirnya dia wudu, dia sholat. Di malam, di ruangan yang akan dia masuk sama suaminya malam pertama, dia sholat lah maghrib, kemudian dia sujud. Subhanallah. Waktu rakaat pertama, di sujud pertama, dia sujud, lama sekali dia sujud. Ibunya ada di situ, sama tukang riasnya. Lalu ibunya bilang, ayo nak, cepat nak. Gitu kan? Gak ada suara. Dua kali gak ada suara. Tiga kali gak ada suara. Akhirnya ibunya dekatin, disentuh anaknya jatuh. Sudah meninggal dunia. Bayangkan kalau pada saat itu dia gak sholat maghrib ikuti ibunya. Dan ajalnya sudah datang. Sampai kata para ulama apa? Malam pertama di surga. Ketaatan kepada Allah didahulukan. Banyak orang karena tradisi akhirnya buka tutup aurat. Ini tidak boleh. Pelanggaran agama. Ada tanggung jawabnya. Yang kedua ikhtilat. Ikhtilat ini bercampur baur. Ini tentu bukan yang kedua tata cara pernikahan Islamnya. Masih poin pertama. Tidak boleh ada pelanggaran agama. Contoh-contohnya adalah terbuka aurat. Ikhtilat, ini contoh dalam pelanggaran agama di poin pertama, tata cara pernikahan Islam. Ikhtilat ini bercampur laki-laki perempuan. Nah, paling ideal adalah bapak ibu kalau buat acara, pisahkan jamnya. Ini paling ideal. Ini saya bentuk teman-teman tim di Jakarta, kita mengumpulkan biodata laki-laki dan perempuan, ikhwat dan akhwat yang mau menikah, kemudian dipertemukan biodatanya, kalau cocok mereka menikah. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang menikah sekarang. Ini untuk mempermudah mereka mendapatkan pasangan yang ideal, soleh dan soleha. Semampu kami tentunya. Kemudian kita jelaskan juga masalah pernikahan. Bagaimana mereka menikah dengan cara memisahkan jamnya. Misal gini, kayak di masjid ini diadakan akad nikah nih. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, sampai duhur. Ini untuk laki-laki. Mempelai laki-laki sama tamu laki-laki. Akad nikah segala. Karena perempuan tidak perlu, tidak mesti harus hadir di acara akad nikah. Yang penting laki-laki ada saksinya. Udah menikah. Selesai jam 12. Dari duhur sampai asar. Itu acara buat laki perempuan. Mempelai perempuan sama tamu perempuannya. Maka ini jauh lebih aman. Tamu tidak ikhtilat. Juga perempuan yang jadi mempelai perempuan ini tidak perlu dipajang di depan orang-orang. Ini penting untuk diketahui. Banyak orang mengatakan, kan boleh perempuan dipajang depan laki-laki. Buktinya ada pernah sahabiat Nabi menawarkan diri kepada Nabi SAW, lalu Nabi nikahkan di depan sahabat. Ini dalilnya keliru teman-teman sekalian. Keliru maksudnya dalam pemahamannya. Bukan maksudnya Nabi nikahkan dia kemudian ini semua jadi hukum. Karena hukum yang terjadi adalah pada saat istri-istri Nabi SAW dinikahi, mereka tidak pernah dipajang oleh Nabi SAW di depan para sahabat. Begitu pula pada saat sahabat menikahi wanita-wanita, mereka menikah, tapi perempuan itu tidak dipajang di depan tamu-tamu. Itu yang ada dalam dalil sahih, gitu kan? Kalau kasuistik tadi perempuan menawarkan diri di masjid, akhirnya Nabi nikahkan sama sahabat yang di masjid, ini karena dia datang di tempat umum, dia minta dinikahkan, itu lain. Kasuistik terjadi, gitu kan? Maka ini jauh lebih aman. Kalaupun tidak bisa, maka minimal Bapak Ibu sekalian mungkin seperti acara masjid ini. Ini kalau kita bicara Islami ya. Maka ada panitia perempuan, akhwat sendiri menyambut tamu perempuan, diberikan kursi perempuan. Suami istri pun mereka berpisah sementara. Tamu laki-laki di sebelah silakan, suami istri pisah, di tengah-tengah mungkin ada bunga, ada daun, ada apa ya, ditata sedemikian rupa di acara gedung perkawinan. Maka itu adalah yang paling tepat. Namanya menjauhkan ikhtilat. Karena Nabi SAW melarang. Di Jakarta itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kalau di Jogja ini. Di Jakarta itu sampai dijadikan acara perkawinan gedung, acara gedung itu, ajang untuk perzinahan. Si perempuan keluar dengan dandanan yang luar biasa dan fitnahnya, si laki-laki juga keluar dengan gagahnya, lalu mereka kenalan, biasanya di hotel bintang 5 acara perkawinan, mereka janjian di kamar hotel atas berzina. Ini siapa yang juga dapat dosanya? Yang membuat acara nih. Kita punya andil, bagaimana ibadah dimulai dengan perzinahan? Bahaya. Gitu kan? Kemudian juga yang masuk dalam ini maksudnya adalah musik. Musik yang dibolehkan adalah gendang bagi kaum wanita. Ini yang disebutkan dalam hadis. Selain daripada ini tidak benar. Ini kalau kita bicara Islami. Bapak Ibu jangan mulai pernikahan dengan maksiat. Didatangkan penyanyi jandutlah, penyanyi inilah. Kelihatan auratnya semua laki-laki di situ tonton. Berapa banyak dosa yang kita panen nih. Ini gak boleh. Tradisi ini harus dihilangkan karena Islam sudah datang menjelaskan. Kemudian standing party. Nah banyak orang-orang kita tidak paham nih. Kalau di Jakarta ya, saya gak tahu di tempat lain. Kalau di Jakarta saya lihat, pernah saya saksikan, jadi pada saat tamu-tamu itu datang, yang disiapkan kursinya hanya keluarga saja, keluarga mempelai. Yang lainnya gak berdiri. Ini sebenarnya memahami, mengambil konsep standing party dari Amerika. Di Amerika itu memang mereka buat acara dalam party-party, dalam acara mereka, ada namanya standing party, mereka untuk menghemat biaya, jadi tidak bayar kursi. Tujuannya supaya tamunya ngobrol satu sama yang lain dan cepat pulang. Orang kita gak ngerti ikut-ikutan, sampai ada nenek-nenek, kakek-kakek mau makan, susah. Gak ada kursi, sandar di tembok, ini gak boleh. Nabi SAW melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Ada larangan, bayar sedikit gak masalah, semampu kita tentunya. Ini poin yang pertama. Tata cara pernikahan Islam tidak boleh ada kemaksiatan dengan tadi cabang-cabangnya seperti terbukanya aurat, campur baur tamu laki-laki perempuan, adanya musik yang diharamkan, makan sambil berdiri, dan kalau ada contoh-contoh lain silakan Anda tarik di situ tentunya. Yang kedua, harus ada walinya perempuan. Ibu-ibu perhatikan, jangan nikah tanpa izin walinya. Haram hukumnya. Siapa wali itu? Ayah kandung Anda. Harus. Enggak boleh enggak. Kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin ankahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahuha batil, batil, batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, kalau enggak ada berarti pindah ke saudara kandungnya, orang-orang terdekat, maka nikahnya batal, batal, batal. Enggak boleh ini. Janda, janda juga sama. Sering di Indonesia dikatakan kalau janda boleh nikahkan dirinya sendiri, ini enggak benar. Ini pendapat yang lemah dari Abu Hanifah rahimahullah. Dan Imam Abu Hanifah punya pendapat yang lebih kuat yang mengatakan janda pun harus pakai wali. Cuma bedanya, kalau gadis ditanya saja, kamu mau menikah sama ini, ayah mau nikahkan sama ini. Kalau dia diam, sudah boleh dinikahkan. Karena diamnya adalah terimahnya, kata Nabi SAW. Tapi kalau janda sampai dia mengatakan, iya saya suka atau saya tidak suka, baru dinikahkan. Hanya itu perbedaannya, tapi butuh wali. Dan ibu-ibu harus tahu, wali itu adalah kekuatan bagi ibu sebenarnya. Kekuatan bagi inti sebagai akhwat, sebagai ukhti yang soleha. Ini kekuatan kita. Karena laki-laki akan menikahi Anda, nanti akan berkata, oh ternyata ada laki-laki di belakangnya. Mereka tidak akan berbuat zalim, tahu ada pembelahnya. Itu tujuannya wali. Jadi jangan tidak pakai wali. Ibu-ibu juga perlu garis bawahi satu hal. Penting sekali. Dalam pernikahan anak Anda nanti, tidak ada keputusan di tangan perempuan. Ibu enggak punya keputusan di situ. Ayahnya. Ini enggak, suaminya enggak setuju, ya sudah terserah. Ibu yang penting ridho nak, nikah aja. Enggak sah nikahnya, enggak boleh. Ini bukan wewenangnya ibu di sini. Ini wewenangnya siapa? Walinya, ayahnya. Letakkan hukum syar'i pada tempatnya. Ibu punya hak dari anak dibaktiin. Pelayanan nomor satu ibu. Sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa orang paling layak saya layani? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi yang keempat? Ayahmu. Pelayanan. Kalau seorang anak, ibunya bilang, nak ambilin ibu air. Ayahnya juga bilang, nak ambilin ayah air. Siapa yang didahulukan? Ibunya. Tapi dalam izin keluar rumah, wali pernikahan, nisbat nama, gak bisa kecuali ayah. Ini hukum syar'i. Penisbatan harus kepada ayahnya. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang benci ayahnya, dia telah kufur. Bahaya. Siapa yang menisbatkan diri, Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Ini gak boleh sama sekali. Ibu-ibu tolong garis bawahi. Karena banyak terjadi begitu. Akhirnya rumah tangga anaknya jadi kacau. Karena dianggap tidak sah syar'i. Dan itu bisa jadi terjadi perzinahan. Harus hati-hati. Yang ketiga, adanya mahar. Wali tadi ada mahar. Dan ini wali, ayahnya ibu dan ayahnya akhwat kita. Bisa ditarik kewalihannya. Kalau dia menolak seorang laki-laki yang soleh. Itu saja boleh. Dan walinya pindah kepada wali hakim. Pemerintah. Di KUA sudah ada. Kalau dia nolak yang soleh dan dia mau anaknya nikah sama orang fasik, ahli maksiat, nah ini boleh ditarik kewalihannya. Tapi selain ini gak boleh. Yang ketiga adanya mahar. Mahar itu adalah sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah lagi dikumandangkan. Dan ini makin sederhana, makin besar berkahnya. Yang keempat adanya dua saksi yang terpercaya. Boleh dari siapa saja dari kaum muslimin, tapi dua laki-laki. Kemudian yang kelima, diiklankan. Dirayakan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menikah dengan seorang wanita Ansar. Tapi beliau tidak mengundang orang. Tidak merayakannya. Maka kata Nabi SAW, Nabi pun tidak tahu. SAW beliau mengatakan, Aulim walau bishat. iklankan pernikahanmu hai Abdurrahman walaupun dengan seekor kambing saja. Semampumu tentunya. Jadi harus orang, minimal orang-orang yang terdekat tahu kalau ini menikah. Jadi kalau nanti dia gandengan sama istrinya, sama suaminya, dia tahu kalau ini pasangan halalnya. Harus disampaikan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ini minimal dengan orang-orang yang terdekat. Ini tata cara pernikahan Islami. Kita masuk poin selanjutnya, hak dan kewajiban. Sayang kalau waktunya kepepet ya. Ini sebenarnya masih ada poin-poinnya. Masalah hak dan kewajiban ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai nanti ke masalah hak istri yang merupakan kewajiban suami. Lalu kita ganti nanti sebentar, hak suami yang merupakan kewajiban istri. Sebelum kita masuk ke hak dan kewajiban, jadi tadi sudah ada definisi pernikahan, tujuan pernikahan, kemudian konsep ta'aruf Islami, tata cara pernikahan Islami. Setelah menikah, pindah ke poin setelahnya apa? Hak dan kewajiban suami istri. Bapak Ibu pahami satu hal. Kita ini pada saat menikah, seperti orang yang sedang jadi pegawai di satu perusahaan. Perusahaan ini namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan namanya Allah. Saya sama istri saya staf di situ pegawai. Punya hak dan kewajiban. Jalankan, dapat gajinya. Ini pemahaman sederhananya. Jadi pahami kita sebagai pegawai, staf sekarang. Kita jadi pegawainya Allah SWT. Nah, di antara dua laki-laki dan perempuan yang dijadikan pemimpin adalah laki-laki. Harus difahamin itu. Laki-laki penentu keputusan terakhir. Perempuan mendukung keputusan kalau bersesuai dengan hukum agama. Dan tolak, ya bisa kita tolak atau kita luruskan kalau tidak sesuai dengan agama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madayi wadribuhun, fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan atau kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Kata ulama, kelebihan fisik, ya, kekuatan fisiknya. Memang laki-laki disiapkan oleh Allah untuk cari nafkah di luar. Sholat jenazah, ngantar jenazah, berjihad. Ya. Semua urusan-urusan di luar, menagih hutang, membela keluarganya. Laki-laki memang begitu diciptakan. Perempuan diciptakan dengan perasaannya, dengan sifat lembutnya, dengan dia bisa hamil dan menyusui, itu semua kodrat. Jadi dipimpin di sini, perempuan pendampingnya. Kata Allah SWT, laki-laki pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain, masing-masing punya kelebihan. Dan laki-laki dilebihkan oleh Allah, dijadikan pemimpin karena mereka punya kewajiban memberikan nafkah buat keluarganya. Jadi kenapa perempuan, ibu-ibu sudah tahu belum, kenapa ibu-ibu punya warisan satu? Kenapa bapak-bapak punya warisan dua? Kata Allah SWT, لِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Laki-laki punya dua bagian dari warisan dari perempuan. Perempuan punya satu. Apa sebabnya? Karena perempuan itu dalam setiap keadaannya selalu aman. Kalau dia belum menikah, maka ayahnya, saudara laki-lakinya, pamannya, nanti punya kewajiban menafkahinya. Ayahnya wajib memenuhi kebutuhan. Nafkah adalah kebutuhan dasar. Kalau tidak dikasih, maka tidak jalan roda kehidupan. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semampu si wali ini. Sebelum menikah, sampai gadis dua, sampai pun dia kalau gadis tua tidak menikah, tetap walinya, ayahnya wajib menafkahinya. Kalau dia sudah menikah, maka suaminya yang baru dikenal akan menafkahinya. Jadi dalam dua keadaan selalu aman. Anak laki-laki beda. Anak laki-laki itu wajib kita berikan nafkah hanya sampai balig saja. Setelah balig hukumnya sunnah. Jadi bapak-bapak atau teman-teman di sini, ikhwah kita yang masih bujang misalnya, tidak boleh Anda pada saat kuliah maksakan ibu ayahnya harus bayarin saya kuliah. Itu enggak harus. Hukumnya sunnah bagi mereka. Enggak boleh, jangan sampai durhaka di situ. Perempuan wajib dinafkahi sampai menikah. Kalau laki-laki dinafkahi sampai balig saja, selebihnya sudah bukan. Makanya warisannya dapat dua. Karena dia punya kewajiban. Setelah dia menikah pun dia wajib menafkahi istri anaknya. Kata Allah SWT, karena mereka laki-laki tadi menginfakkan atau menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melebihkan kebelihan. Baik. Sekarang kita masuk ke masalah kewajiban suami yang merupakan haknya istri. Yang pertama, Ini haknya ibu-ibu bisa tuntut dari suaminya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki harus menjalankan ini. Yang pertama adalah perlakuan yang baik atau mu'asyarah bil ma'ruf. Perlakuan yang baik ini adalah menasehatin, meluruskan, memandu, ya, dan boleh tegas. Tetapi tidak boleh keras. Beda, tegas itu begini. Harus begini, tegas. Kalau istrinya sudah diingatkan lembut-lembut tidak mau dengar, maka dia harus bisa meluruskan dengan tegas. Tapi tidak boleh kasar. Nabi SAW melarang ya, laki-laki yang melaknat ya, atau menendang. Ini tidak dibenarkan. Tapi perlakuan yang baik perintah Allah SWT. Dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman surah nomor 4 ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaurilah mereka para istri dengan cara baik. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata pergaulan yang baik adalah tatapan mata yang sahdu, ucapan kata-kata yang santun, sentuhan tangan yang merangkul, kasih sayang. Ya, kalaupun dia mau menggauli, menggauli dengan cara yang baik, mencumbuinya ya dengan kata-kata yang santun dan seterusnya. Dan kalau dia salah diluruskan dengan kata-kata yang peringatan. Kalau nolak maka boleh dihajar. Ya, kalau nolak maka boleh dipukul, tapi pukulan tidak boleh melukai. Sebagaimana Allah berfirman tadi dalam surah An-Nisa ya, ayat 34. Wallati takhafuna nushudahunna fa'iduhunna wadribuhunna fil madaji fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Wanita-wanita yang kalian khawatir nusyudnya, membangkang dari hukum-hukum Allah di rumah tangga, maka ingatkan mereka dengan baik-baik. Kalau mereka tidak mau dengar, maka boleh kalian hajir. Hajir itu tinggalkan ranjang, tidak menggaulinya, tidak mengajak ngomong, atau pindah kamar. Tapi hadisnya, ada sebuah hadis berbunyi, la hajra illa fil bait. Jangan kalian memboikot, menghajir, kecuali di rumah. Jadi enggak boleh laki-laki pindah ke rumah lain, atau ke orang tuanya, ini enggak boleh dilakukan. Kalau mereka juga masih tidak mau berubah, enggak mau sholat, enggak mau tutup aurat, enggak mau jalankan kewajiban, wanita-wanita ini nusyud, maka baru boleh dipukul, tapi pukulannya ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Ya. Sehingga mereka sadar kalau mereka sedang salah. Tapi ini masuk semua dalam masalah mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi bukan berarti di sini berperilaku baik, kemudian dianggap baik itu kalau istrinya salah dibiarkan. Ini salah. Ya. Ini mu'asyarah mama adalah mendidik, melindungi, menaungi. Semuanya dengan kasih sayang, termasuk kadang-kadang kalau harus tegas di beberapa hal. Seperti Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya, beliau temukan ada gorden yang ditaruh oleh Aisyah, ada gambar burung bangau di situ. Maka Nabi SAW berubah raut wajahnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tahu Nabi SAW tidak suka sesuatu, atau suka sesuatu dari raut wajahnya. Maka Nabi SAW pun, Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya turunkan? Kata Nabi SAW, iya, karena rumah yang di dalamnya ada gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat. Maka diturunkanlah gorden tadi. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, orang yang paling sempurna imannya diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, perilakunya, dan yang paling baik akhlaknya adalah yang paling lembut dan baik pada istri dan anaknya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, berbuat baiklah kalian kepada para istri, karena istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk bengkok bagian atasnya, gitu kan? Dan yang paling bengkok dari tulang adalah bagian atasnya. Maksudnya pemikirannya. Perempuan konsep hidupnya adalah perasaan, laki-laki konsep hidupnya adalah akal pikiran. Jadi berbeda ya. Saya kasih contoh begini, bagaimana memahami antara pikiran sama perasaan. Kalau bapak-bapak di sini sama saya misalnya, kita lagi masuk toko mau beli baju. Baju ini kita cocok nih, oh bagus nih. Baik, kemudian kita tanya, ada ukurannya enggak Mas? Saya mau XL. Kata yang punya toko, enggak ada Pak, habis. Apa yang bapak-bapak lakukan kira-kira? Kalau saya, mungkin kita sepakat tentunya. Saya bilang, ya udah kalau gitu, nanti saya cari yang lain deh. Enggak ada beban, udah. Akal pikiran kalau didahulukan apa yang terjadi? Masalah, solusi. Masalah, solusi. Enggak ada yang lain. Mau masuk ke restoran, enggak ketemu makanan yang kita inginkan. Bagi laki-laki biasa saja pesan makanan yang lain. Atau cari restoran lain. Kita lihat kalau ibu-ibu pakai perasaan. Coba ibu-ibu kalau masuk toko, lihat baju cocok warnanya, tanya ukuran tidak ada. Apa yang terjadi kira-kira? Mas, coba cari di gudang mas. Mungkin ada. Kapan datang? Saya begini, panjang. Pesan nanti, kalau perlu pesan. Biar sebulan gak apa-apa. Beda perasaan. Perasaan itu lebih terbawa kepada masalah, kalau tidak dapat sedih. Kenapa ya? Masuk ke restoran, habis. Kalau pas janjian suami istri mau ke restoran nih, habis. Pasti suami bilang, udah habis, kayaknya tutup, kita cari tempat lain. Pasti istri bilang, sebentar, saya tanya dulu. Tanya dulu, kenapa tutup mas, kenapa habis? Tadi ada acara, panjang ceritanya. Gitu kan. Itu bedanya antara akal pikiran dengan perasaan. Makanya harus diketahui, mengenal karakter pasangan. Ada tema besok kalau saya tidak salah besok, mungkin di Jogja ada acara, itu 17 pilar mempertahankan rumah tangga, diantaranya mengenal karakter pasangan. Saya nggak bisa jelaskan di sini, tentunya karena lihat waktunya, tapi besok akan ada. Kalau ada bapak ibu punya waktu bisa main ke sana, insya Allah bisa diikutin materinya. Tapi kata Nabi SAW, wanita diciptakan dari tulang rusuk paling bengkok bagian atasnya, maksudnya akal pikirannya. Kadang-kadang subhanallah dia akan terus membawa apa yang jadi beban di pikirannya itu sampai berhari-hari. Bapak-bapak kalau lagi ribut sama istrinya, kemudian tulis SMS, ini lagi bertengkar di SMS nih. Bapak-bapak itu sifatnya kalau laki-laki, kalau dia sudah baca, begini, ya sudah dihapus sama dia, di-delete. Kalau ibu-ibu tuh sebulan masih disimpan. Ini sebulan lalu kau bilang begini, suami bilang, yang mana SMS-nya? Ini yang ini nih. Ini berbeda. Ya. Maka harus difahami. Paling bengkok adalah bagian atasnya, kata Nabi, pikirannya. Kalau kau paksa meluruskan dengan cara kasar, kau akan mematahkannya, kata Nabi. Tapi kalau kau biarkan dia bengkok, maka dia akan terus bengkok. Maka, ya, didiklah wanita itu dengan cara baik. Kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya mukminah, atau sebaliknya. Mukminah membenci suaminya yang mukmin. Bila ia membenci satu sifat, mungkin dia masih ridho dengan sifat yang lainnya. Ya, yang salah diperbaikin. Yang benar kita sudah dukung. Yang kedua teman-teman sekalian, kewajiban suami, haknya istri. Memberikan nafkah. Nafkah masuk dalamnya adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Empat hal ini. Tapi ini semampu suami ya. Sekali lagi, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Fa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fa saturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka, para istri itu, di tempat tinggal yang kamu tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Tempat tinggal. Dan ini maaf, saya sarankan, kalau masih ada teman-teman yang kena perkataan saya tidak maksud menyinggung karena saya tidak kenal Anda. Cuma begini, kalau Anda sedang menikah, usahakan pindah rumah, jangan numpang sama orang tua, jangan numpang sama mertua. Walaupun kos, gak apa-apa. Kontrak, rumah kecil, dari kayu, gak apa-apa. Rumah sendiri. Ini penting. Karena orang tua, si mertua atau orang tua perempuan, hari ini mau masak sayur asam sama gado-gado misalnya. Anak mantunya pengen rendang sama ayam goreng, gak ketemu. Mertua perempuannya mau masak bunga warna merah di sana, anak mantunya pengen bunga warna kuning. Makanya sering ribut. Gak bisa serumah. Allah menyuruh laki-laki menyiapkan tempat tinggal semampunya, walaupun sederhana. Ini makna ayat tadi. Semampu kalian, dan jangan kalian menyusahkan para istri untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, para istri, sudah ditalak, kalau ada yang sudah diceraikan, itu sedang mereka dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Dan jika mereka menyusui anak-anak kalian setelah cerai, maka berikanlah juga upahnya karena menyusui itu. Dan musyawarakanlah di antara kalian dengan cara yang baik. Jadi walaupun sudah cerai, kalaupun ada hal-hal yang berhubungan dengan anak, boleh bermusyawarah dengan cara yang baik. Ini anak gimana, sekolahnya bagaimana, ini bagaimana, harus Allah mengatakan. Ya. Jadi jangan sampai kena cerai lalu saling menghardik. Ini banyak orang begitu. Suami istri karena sudah cerai, akhirnya suaminya salah semua, istrinya salah semua. Anak gak boleh ketemu, ini gak boleh, haram. Memutuskan nasab, meneruskan rahim, gak boleh. Ya sudah tidak cocok, ya sudah bisa. Tapi haknya anak harus diberikan. Dan dikatakan di sini, jika kalian menemui kesulitan, istri ini sudah melahirkan, yang sudah diceraikan tadi, kemudian tidak punya ASI, gak punya susu, maka boleh disusui oleh wanita yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, jagalah para istri kalian karena kalian punya hak atas istri kalian dan mereka pun punya hak dari kalian. Hak mereka dari kalian adalah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian juga makanan untuk mereka semampu kalian. dan hak kalian dari mereka, mereka tidak boleh berkhianat dan tidak boleh memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi ke dalam rumah kalian. Dalam riwayat yang lain, hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi SAW, bertakwalah pada Allah, pada wanita, istri kalian. Karena mereka, tanda kutip, tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Kalau seorang laki-laki mengeluarkan sadaq, mengeluarkan uang untuk kebutuhan istrinya, ingat, kebutuhan dasar ya, makan, minum, untuk hari itu kebutuhan dasarnya. Artinya dia makan sehingga dia tidak kelaparan hari itu, minum juga begitu, pakaian juga semampunya, ini bukan berarti bermewah-mewah berlebihan, dan tidak boleh ibu-ibu mengambil semua gaji suaminya. Sebagaimana suami tidak boleh memberikan semua gajinya kepada istrinya. Nafkah, wajib. Apa yang dikasih nafkah? Karena suami punya hak juga ibu-ibu sekalian untuk bersedekah, bantu orang tuanya, bangun masjid, jihad jalan Allah, itu haknya dia. Ibu cuma punya hak mengambil nafkah saja. Lebih dari ini tidak boleh. Sebagaimana suaminya ibu tidak punya hak satu rupiah pun dari ibu. Bapak-bapak tidak punya hak. Misal ibu-ibu punya warisan nih, dapat 200 juta, sudah 10 tahun menikah. Kata suaminya, saya sudah 10 tahun nafkahin kamu, bagi dua warisannya. Ini gak boleh. Gak ada haknya. Ibu dagang, untung. Bukan dari modal suami. Itu berarti haknya ibu. Tidak boleh suaminya ambil. Kalau modal dari suami, boleh. Ya, modal mungkin dia minta modalnya kembali, mungkin ada bagi hasil, itu masih boleh. Tapi ini jelas difahami. Ibu-ibu tidak boleh ngambil semua gaji suaminya. Suami juga tidak boleh kasih semua gaji kepada istrinya. Ada laki-laki betul-betul tidak ada kawamnya. Gak ada kejantanan, gak ada laki-laki. Dia kalau mau beli pulsa pun masih minta sama istrinya. Istri semua yang atur. Mau beli celana dalam pun minta sama istrinya. Ini gak benar. Berikan ini nafkah kamu ya. Hitung, yang bijak hitung satu bulan kebutuhan berapa, ini saya kasih. Selebihnya dia punya hak mengelola hartanya. Ini penting untuk diketahui. Kata Nabi SAW untuk nafkah yang bapak-bapak keluarkan kepada ibu-ibu ini adalah hadis Nabi SAW yang mulia, riwayat Imam Muslim, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Juga laki-laki punya hak untuk bersedekah untuk dirinya sendiri, mengelola hartanya, dan tidak boleh ada campur tangan wanita di sini. Ibu-ibu cuma punya hak nafkah tadi. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, mulailah bersedekah buat dirimu sendiri. Kita harus punya kebutuhan kita, kemudian ya, terlebih dahulu, kemudian keluargamu, istri anakmu, bila ada lebih sedekah pada kerabatmu, bila ada lebih baru sedekah secara umum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau terjadi kasus, misal ada seorang ibu, istri, suaminya gak kasih nafkah, gak tahu mau makan dari mana, ada kerjaan atau malas, nganggur, gak mau kerja, tapi dia punya harta warisan misalnya, dia tidak mau kasih kepada istrinya. Kalau nafkah tidak dikasih, tidak makan hari itu, tidak minum, tidak ada pakaian untuk nutup aurat, tidak ada tempat tinggal untuk bayar kos misalnya, atau tidak ada rumah tempat tinggal, semampu si suami, maka istri boleh mengambil harta suaminya sebatas nafkah. Riwayatnya adalah riwayat Imam Bukhari Muslim, pernah Hindun ini istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu ajma'in, tentu setelah pembebasan kota Mekah dua-duanya masuk Islam. Hindun ini dulu yang membunuh Hamzah di perang Uhud, paman Nabi SAW. Tapi di pembebasan kota Mekah masuk Islam sama suaminya. Setelah masuk Islam dia bilang, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orangnya pelit luar biasa. Dia gak mau tahu saya sama anak saya makan dan minum dari mana. Tiap hari saya harus cari sendiri. Dia cuma tahu pulang ada makanan. Gitu kan? Apakah boleh saya ambil hartanya untuk kebutuhan anak saya dan anak saya? Kata Nabi SAW, ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Memang kebutuhan dasarmu, makanan, minuman. Bukan lebih. Dan yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu, dan jangan kau ambil. Karena diambil yang lain, lebih itu berarti sudah mencuri, gak boleh. Yang ketiga, termasuk haknya istri adalah perlindungan, pendidikan, dan tuntunan untuk menjalankan kewajibannya. Ini kewajiban dari suami, harus didik mereka, terutama berhubungan dengan hak. Banyak laki-laki mau istrinya jadi seperti apa yang dia mau, tapi gak pernah pandu, gitu kan? Saya suka makanan ini, saya suka rumah seperti ini, saya maunya begini, lalu rangkul istrinya untuk bisa melakukannya, didik supaya bisa jadi begitu, seperti yang dia mau. Ibu-ibu juga harus bisa mengikuti, jangan bersikeras ya kalau suaminya suka A, ya A, karena itu memang perintah dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam masalah perlindungan ini adalah surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaquluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras. Mereka tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu melakukan apa yang Allah titahkan. Menyelamatkan keluarga, istri dan anak dari api neraka dengan cara mendidik mereka. Bapak-bapak harus bisa memberikan kesempatan ibu-ibu untuk pengajian, ikut tahfidz Quran, belajar agama. Itu kebaikan bapak-bapak sendiri. Pada saat bapak-bapak lagi kerja, istrinya diberikan perangkat-perangkat, DVD kah, dengar radio kah, apa, ceramah-ceramah. Agama penting ini. Karena menuntut agama adalah hal yang wajib. Dan bapak-bapak akan rasakan sendiri manfaatnya. Gak boleh malah ditahan. Ibu-ibu juga harus memahami, bukan berarti itu adalah kewajiban suami memberikan pendidikan, lalu dianggap harus hadir di pengajian setiap saat. Ini gak boleh. Kalau suaminya gak ridho, gak boleh dia pergi. Jadi kan kena lebih wajib mentaati suami di sini. Maka ini perlu diketahui. Nah, maksud dalam perlindungan-perlindungan ini adalah bapak-bapak harus menjaga supaya jangan sampai istrinya terganggu, anaknya terganggu. Misal di tempat tinggalkan, di tempat banyak preman yang mengganggu, berbahaya bagi keamanan mereka. Atau mereka ketakutan lalu telepon minta, ada ketakutannya, ada masalah ini. Gak boleh dianggap remeh masalah itu. Bahkan banyak kata ulama laki-laki terjerumus dalam membunuh istrinya sama anaknya karena masalah perlindungan yang salah. Misal istrinya bilang, ini listrik nih, terbuka, bahaya saya sama anak-anak bisa kesetrum. Lalu suaminya bilang, ya sudahlah, gampang nanti. Ternyata dia pergi kerja, istrinya kesetrum mati. Ini walaupun dalam hukum pemerintah kita, dianggap istrinya kenapa pegang listrik, mati. Tapi dalam hukum agama, suaminya bisa terlibat. Kenapa dia biarkan, dia tidak lindungin. Mesti dia kerjain pada saat itu. Nah, boleh dibiarkan. Ini penting. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, cukuplah ganjaran yang sangat berat dalam hadis Muslim bagi seorang laki-laki yang membengkalaikan kewajiban nafkahnya. Yang keempat, kebutuhan biologis. Memenuhi kebutuhan biologis istri. Ini hak. Dan ini dilakukan tentu sesuai dengan keridhaan jiwa masing-masing. Dalam biologis, kata para ulama, syarat mutlaknya la ikrah. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi harusnya difahami kalau itu adalah ibadah, kita melakukannya dengan sesenang hati, tidak juga terlalu jauh jaraknya, tidak juga terlalu sering. Gitu kan. Ada orang Masya Allah satu hari 10 kali, nah, ini tidak boleh, kesian juga. Gitu kan. Butuh istirahat. Atau tidak mau mengetahui keadaan pasangan, mungkin lagi sakit, mungkin lagi capek, ini tidak boleh juga. Gitu kan. Harus difahami masalah itu, toleransi. Jadi kan kita nanti, karena kalau orang dalam keadaan jiwa tenang juga akan maksimal. Gitu kan. Nanti akan kita jelaskan dalam masalah itu. Di sini ada riwayat yang saya ingin jelaskan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan kisah Abu Darda radhiyallahu anhu, dua sahabat Nabi ini bersahabat. Satu waktu Salman Al-Farisi pernah mendatangi rumahnya Abu Darda menjelang maghrib nih. Pas di depan pintu Abu Darda, pintu rumahnya terbuka. Lalu Salman beri salam, assalamualaikum, tullah berkatuh. Lewatlah Ummu Darda, istrinya Abu Darda, sepintas ngelewatin sepintas, bukan dilihat, ya. Secara langsung tapi sepintas. Tapi kelihatannya Ummu Darda ini rumahnya berantakan, rambutnya berantakan, bajunya kotor. Lalu kata Salman dari belakang tembok, wahai Ummu Darda, ada apa dengan kamu? Bukankah kau sudah tahu perintah Nabi SAW, istri harus dandan, bersihin rumah, rapi, harus bersih. Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda sudah enggak butuh sama saya. Setiap hari puasa, setiap hari. Puasa terus. Waktu itu belum ada perintah, belum ada larangan puasa setiap hari. Setiap malam, habis isya sampai subuh tahajud. Gak ada waktu buat istri. Udah. Jadi saya anggap tidak perlu saya dandan. Lalu kata Salman, di mana suamimu Abu Darda? Kata istrinya Abu Darda, lagi ke masjid. Biasanya dia maghrib isya sama Nabi SAW, habis isya baru pulang. Kata Salman, saya mau temuin. Ditemuinlah. Lalu setelah temuin, kata Salman, wahai Abu Darda, saya mau jadi tamu di rumahmu. Baiklah, saya mau nginap malam ini, kata Salman. Kata Abu Darda, ahlan wa sahlan, silakan. Pulanglah ke rumahnya. Ummu Darda lihat ada tamu, ada Salman Farisi dibuatin makanan, kemudian makan malam sama-sama. Selesai makan, habis ngobrol, tamu dengan tuan rumah sudah ngobrol. Salman Al-Farisi tetap duduk di ruang tamu, disiapkan satu ruangan, silakan kalau mau tidur, kayak kita kamar tamu lah. Tapi Salman tidak masuk di kamar itu, dia duduk di ruang tamu. Abu Darda sama Darda masuk ke kamar. Suami istri biasa masuk ke kamar, tapi Abu Darda masuk ganti baju, keluar lagi ke ruang tamu, mau sholat malam. Seperti biasa, setiap malam sholat bukan di kamarnya, di ruang tamunya sampai subuh. Kata Salman, untuk apa kau keluar, hai Abu Darda? Kata Abu Darda, saya mau sholat malam. Kata Salman Al-Farisi, jangan. Bukan sekarang sholat. Sekarang kasih hak istrimu, masuk. Karena dia malu sama temannya, dan Salman memang lebih faqih daripada Abu Darda. Terkenal lebih pintar ilmunya, gitu kan? Daripada Abu Darda. Maka Abu Darda taati, masuk ke dalam. Seperdua malam, kalau kita sekarang sekitar jam 12 malam, keluar lagi Abu Darda, ditahan oleh Salman. Kau mau ngapain? Saya mau sholat malam. Kata Salman, jangan dulu, berikan hak istrimu, suruh masuk. Sepertiga malam, kalau kita sekarang 2 jam sebelum subuh, 2 jam, 3 jam sebelum subuh, dia keluar lagi, kata Salman, sekarang kau sholat sepuasmu, silakan. Sholatlah mereka sampai subuh, sholat malam, subuh ke masjid Nabi SAW, pulang habis subuh ke masjid, ke rumah Abu Darda, masih jadi tamu nih Salman. Abu Darda siapin sarapan. Waktu sudah disiapin, kata Abu Darda, silakan hai Salman. Salman bilang, kenapa kau gak makan? Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, kau harus batalin puasamu untuk hormatin saya sebagai tamu. Tamu dihormatin wajib, kamu puasa sunnah, batalin. Maka Abu Darda batalin, gitu kan? Tapi sementara dia makan nih, dia pegel juga nih. Abu Darda bilang, wahai Salman, kau sudah kacauin ibadah saya. Tadi malam kau kacauin sholat malam saya, sekarang kau kacauin lagi puasa saya. Saya akan lapor ke Nabi SAW. Kata Salman, silakan kamu lapor, tapi ingatlah. Jadi Salman ingin menasehatin saudaranya Abu Darda nih. Ingatlah wahai Abu Darda, semua punya hak. Dirimu punya hak untuk istirahat, istrimu punya hak, anakmu punya hak, pekerjaanmu punya hak, ibadahmu punya hak, semua punya hak. Berikanlah semua haknya. Maka pergilah Abu Darda ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Salman bertamu ke rumah saya, dia lakukan begini dan begitu. Maka Nabi SAW mendukung Salman sambil berkata, wahai Abu Darda, Salman benar. A'tikul ladzi haqqin haqqahu. Berikanlah segala itu adalah haknya. Ulama jadikan hadis ini sebagai alasan ya, atau tolok ukur hukum tentang adanya biologis dalam Islam ya. Melayani istri di sini adalah kebagian daripada itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah berhias buat istri. Di sini berhias tentu sesuai dengan laki-laki kelaki-lakiannya. Jangan pakai lipstik ya bapak-bapak ya. Ini maksudnya adalah pakai baju yang istri kita suka misalnya. Mungkin di luar Anda pakai baju kemeja, pakai koko, pakai apa segala. Mungkin dalam kamar sama istri pakai baju kaos ketat, pakai celana pendek. Haknya istri, berikan. Apa sesuatu yang dia suka, pakai saja. Gitu kan? Dan bukan aib seorang istri bisa mengatakan pada istrinya, kamu suka baju apa saya pakai, warna apa yang kamu suka bisa saya pakai. Asal warna kelaki-lakian. Jangan ibu-ibu suruh suaminya pakai baju warna pink. Ini kan gak mungkin. Tapi mungkin kelaki-lakian, ini boleh. Kata ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi bapak-bapak boleh pakai minyak wangi yang segar, mandi yang bersih, pakai baju yang bersih, jangan egois ya. Jangan karena istri harus melayani suami dengan biologis, nanti kita lihatkan, sebutkan haknya istri, lalu kemudian bapak-bapak lagi keringatan, tiba-tiba mau langsung main peluk saja istrinya, padahal istrinya sudah wangi, sudah bersih, ini gak boleh. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhuma, dalam tafsir firman Allah Al-Baqarah, Surah nomor 2 ayat 228, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ibnu Abbas berkata tentang tafsir ayat ini, aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang ia berhias untukku. Jadi juga istri dandan, suami juga dandan, tapi di sini sesuai dengan fitrah masing-masing. Kita pindah sekarang kepada kewajiban istri yang merupakan haknya suami. Kebalik sekarang. Yang pertama, ketaatan dan mencari ridho suami. Ketaatan dan mencari ridho suami. Ini poin penting. Saya tulis dalam tulisan saya katakan, saudariku renungilah hadis-hadis berikut ini. Ini penting sekali. Setelah menikah ibu-ibu sekalian, ketaatan nomor satu pindah pada suami. Bukan lagi ayah atau orang tua. Orang tua sudah menjadi nomor dua, khusus bagi perempuan. Ini hukum Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, gak disebutin sholat sunnah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya saja, sholat sunnah kalau dilakukan ini tambahan, berpuasa Ramadan, gak disebutin puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, ini tambahan semua, puasa wajib saja, 5 waktu sholat, puasa wajib, dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Layani suaminya, taat semua apa yang dia inginkan, selama bukan maksiat kepada Allah, kecuali pada saat dia meninggal, maka dia akan masuk dari salah satu dari 8 pintu surga, dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Perlu Bapak Ibu tahu, surga punya 8 buah pintu, satu pintu itu jaraknya dari tiang ke tiang sebelah 40 tahun. Dan satu pintu punya sekian banyak derajat. Satu derajat ke derajat di atasnya antara langit dan bumi. Pintu ke-8, derajat yang paling tinggi di pintu ke-8 namanya surga Firdaus. Ini penghuninya 4 orang. Nabi-nabi, siddiq, orang-orang yang jujur, syuhada, para orang mati syahid, dan orang-orang saleh. 4 nih. Kalau saya sama bapak-bapak di sini, yang pertama sudah hilang nih, nabi-nabi. Nabi sudah ditutup, gak ada lagi nabi. Peluang untuk surga Firdaus sudah yang pertama gak ada. Yang kedua siddiq. Dari sekian banyak sahabat, berapa orang yang dapat julukan siddiq? Hah? Bapak-bapak jawab dong. Satu orang, Abu Bakar. Bayangin susahnya derajat siddiq itu, bukan gampang. Yang ketiga syuhada. Syuhada ini masuk medan perang, bacot-bacotan sama musuh, bisa mati, bisa cacat. Ini yang keempat adalah orang soleh. Nah, yang paling gampang nih orang soleh nih, masih bisa. Tiap hari sholat, ibadah, tinggalkan yang haram nih masih bisa. Tapi ibu-ibu, jaga 5 waktu sholat, puasa Ramadan, layani suaminya, padahal yang ma'ruf, masuk dari 8 pintu surga, dia bisa pilih yang mana dia mau. Ini hal yang luar biasa. Makanya syaitan menggoda para wanita untuk durhaka dengan suaminya. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan, memohon ampun untuknya, selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Suaminya ridha, ridha ini puas, merasa memang istrinya hadir. Jadi tolok ukurnya biasanya kalau orang mati. Ibu-ibu kalau mau tahu suaminya ridha, kalau mati, suaminya merasa kehilangan, nah itu ridha. Jangan mati terus suaminya bilang alhamdulillah. Selama ia masih dalam keridhaan suaminya, kata Nabi SAW, dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat oleh malaikat dan seluruh manusia. Dan tidak ada seorang istri yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia telah dapat murka Allah sampai ia membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat malaikat sampai ia pulang. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, sementara suaminya ridho, kecuali ia pasti masuk ke dalam surga. Di dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan penghuni neraka dan paling banyak dari kalian wahai para wanita. Lalu para wanita sahabat bertanya, sahabiat bertanya, kenapa kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena kalian paling banyak memungkiri kebaikan suami. Sampai-sampai seseorang di antara kalian, kalau suaminya berbuat satu kesalahan, maka dia akan berkata, saya tidak pernah lihat kebaikan dari kamu selamanya. Jadi hati-hati. Saya sering kasih contoh begini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lagi bertamu di rumah, bukan bertamu, lagi jalan hujan lebat, lalu kemudian ibu berdiri di depan rumah seseorang, lalu orang tuan rumahnya keluar mengatakan, bu, daripada kehujanan di sini di teras saya saja, di teras bukan dalam rumah. Ibu masuk ke teras sampai hujan reda, nggak dikasih apa-apa nih. Lalu ibu pamit pada saat sudah hujan reda. Kira-kira kalau ibu lewat di rumah situ, ibu bilang apa? Baik nggak tuan rumahnya? Hah? Baik ya? Ini nggak nyaut, saya nggak tahu warga Jogja ini suka nyaut atau enggak, saya nggak ngerti. Nggak ada suaranya. Baik. Kalau kita lewat di depan rumah itu, pasti kita bilang kan, baik nih tuan rumahnya. Kenapa kita bilang baik? Karena tadi naungin kita dari hujan, betul nggak? Gimana kalau ibu-ibu dikasih pisang goreng, kasih teh, baik nggak kira-kira? Baik. Itu orang kita tidak kenal, hanya sekedar naungin kita dari satu kali hujan. Bagaimana suami yang sudah siapin rumah 10 tahun, 15 tahun, ibu lapar tinggal buka kulkas, ngantuk tinggal baring, mau kamar mandi tidak antri langsung masuk kamar mandi di rumahnya. Itu perlu dinilai. Maka ini kata para ulama harus difahamin. Baik, kemudian ibu-ibu harus mempelajari karakter suami ya. Karakter suami ada beberapa poin. Garis besarnya saya kasih. Hormatilah kepemimpinannya. Setiap laki-laki itu sangat suka kalau dinilai kepemimpinannya. Dan dari kecil sudah ada. Kalau ibu punya anak laki-laki dan anak perempuan, kalau mau tahu kepemimpinan ada, coba anak laki-laki ambil sebuah piring makanan, terus lempar sedikit di depannya. Ini nak makan. Maka anak laki-laki ibu akan lakukan apa? Ngambil sendok, dibongkar-bongkar tuh nasi. Gak dimakan sama dia. Sedikit dia rasa tercoreng kepemimpinannya, wibawahnya, dibongkar sama dia. Anak perempuan kita kasih nasi, dilempar sedikit, ini makan nak, dimakan sama dia. Biasa, gak masalah bagi dia. Maka ini karakter harus ditahu, ada jiwa kepemimpinan. Pemimpin itu makin dijunjung, makin menaungi. Dan responnya seperti itu. Ini karakter yang perlu dipahami, hormati kepemimpinannya. Yang kedua, jauhi hardikan. Kalau ibu-ibu mau diterima sarannya, jangan hardik. Karena itu memang kejiwaan, nolak, respon. Kalau ibu mau suruh makan suami dengan cara tegas, keras, tuh makan tuh sudah siap makanan misal. Maka yang terjadi pasti dia respon, tidak akan makan, dia cari makanan tempat lain. Itu sudah terjadi. Itu fitrah, gak boleh ada hardikan. Yang ketiga, jangan menggurui. Lebih baik mendatangkan contoh-contoh. Bagaimana ya menurut kamu kalau ada seperti ini? Jadi kayak minta sarannya, gitu kan? Itu akan lebih merespon. Yang keempat, perbanyak terima kasih. Laki-laki sangat besar pengaruh dalam kejiwaan. Jangan ibu-ibu cuma dibawain sesuatu, misal suaminya bawain sebuah kembang kecil, atau mungkin cuma satu paket makanan. Mungkin bagi dia tuh nilainya besar. Ibu semestinya mengatakan terima kasih ya. Karena semua laki-laki yang memberikan nafkah atau beri sesuatu kepada istrinya, lalu istrinya mengatakan terima kasih, pasti bagi kita terfikir laki-laki di luar sana, apalagi nih yang saya mau kasih nih, kita akan mau kasih yang lebih baik lagi. Otomatis seperti itu. Selanjutnya, hormati keputusannya. Selama tidak melanggar agama, jalankan saja. Ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dahulukan suami dalam hal-hal duniawi. Dikatakan dalam hadis, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh pada suaminya. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan, tiga golongan yang tidak akan diterima sholat darinya. Garis bawah ibu-ibu sekalian. Juga amalan-amalannya tidak akan diangkat ke langit. Seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Yang kedua, istri yang suaminya marah sampai suaminya itu ridho padanya. Yang ketiga, orang yang mabuk sampai ia sadar. Saksi bahasan istri di sini yang mencari ridho suaminya. Baik, kemudian ada sahabat Nabi namanya, sahabat ini bibinya sahabat yang bernama Husain ibn Muhsin. Dia datang ke rumah Nabi SAW, lalu di depan Aisyah dia menjelek-jelekkan suaminya. Suami saya begini, semuanya jelek suaminya. Lalu Nabi SAW lewat dengar tuh. Kata Nabi SAW kepada wanita itu, hati-hati karena suamimu surga atau nerakamu. Salah sedikit masuk neraka, benar masuk surga. Ini perlu diketahui. Lalu kata Aisyah RA kepada para istri, wahai sekalian wanita, dalam hadis Bukhari, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pastilah seseorang dari kalian mengambil debu kaki suaminya dan menempelkannya di pipinya. Karena tahu bagaimana Allah berikan kedudukan si suami tadi. Bapak ibu, saya kasih kata rahasia dalam rumah tangga nih. Jadikan pasangan kita tanda kutip boneka, tanda kutip ya, boneka yang Allah titipkan kepada kita. Jadi seperti gini, saya istri saya ini sebenarnya saya anggap tanda kutip ya, tentu manusia ini tanda kutip saja untuk memahaminya. Dia boneka dari Allah yang Allah titipkan, ini Khalid istri kamu. Didik dia, berikan nafkah, luruskan kalau dia salah, lindungin dia. Karena saya akan kasih balasannya. Kau terima gaji, pahala. Begitu. Kalau karena Allah, kita gak pernah jenuh. Semua kembali kepada Allah. Ibu-ibu juga begitu. Ini suami kamu ya, tanda kutip boneka, saya titipin. Layani dia, taati dia, cari ridhonya. Karena saya, kata Allah, saya kasih gaji, kasih pahala. Cuma sabar sampai kematian. Habis itu masuk surga. Makanya syaitan mengobrak abrik. Ingat, iblis paling suka perceraian. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, dia suka kalau rumah tangga kacau. Iblis punya singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang zina, saya baru buat orang dusta. Sama iblis dianggap biasa. Sampai ada yang bilang, saya baru menceraikan suami istri. Baru saya buat bertengkar nih. Sudah mau cerai ke sana tuh. Maka kata iblis, kata Nabi SAW, iblis mengangkat tadi anak cucunya itu, duduk di sebelah singgasananya, berhenti tugas. Karena pentingnya. Kalau di luar rumah tangga ada 10 syaitan goda kita, dalam rumah tangga bisa 1000 syaitan yang menggoda. Bisa suami marah sama istrinya dan cukup menceraikan, hanya kena terlambat buat kopi atau membuat atau menyetrika bajunya atau membuatkan makanan. Bisa seorang istri minta cerai hanya karena mungkin belum sempat diberikan apa yang dia inginkan atau diantar ke tempat yang dia inginkan. Ini semua langkah-langkah syaitan yang berbahaya. Kata Nabi SAW, wanita dari kalian yang menjadi penghuni surga ialah yang penuh dengan kasih sayang. Dan bila dia menyakiti suaminya atau dia disakiti. Di sini disakiti maksudnya adalah bukan dikukul, bukan diambil haknya, tidak. Maksudnya ada yang dia inginkan secara duniawi belum dikasih. Maka ia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata sebelum tidur, aku tidak bisa pejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Ternyata bapak ibu sekalian, ini ibu juga perlu tahu, bapak-bapak kalau kita didatangi oleh istri lalu dia berkata, maafin ya kalau saya punya salah. Kalau kita pun dalam kondisi sedang salah, maka sifat kepemimpinan kalau orang merendah akan menaungin. Yang terjadi kita pun mengatakan, saya sebenarnya yang salah, maafin saya. Karena si istri yang memulainya. Agama datang memandu makhluk ini sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan suami, biologis. Tadi mencari ridho, kewajiban ya. Ini haknya bapak-bapak bisa minta dari istrinya. Pertama, mencari ridho dan mentaatinya pada hal yang ma'ruf. Yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis. Kata Nabi SAW, ibu-ibu harus tahu kebutuhan laki-laki dalam biologis lebih besar daripada perempuan. Biasanya begitu. Jadi harus difahamin, jangan heran. Jangan ibu bilang, kamu ini gak bosan minta terus. Misalnya, itu haknya dia. Karena kadang-kadang ada suami yang begitu ya. Beda dengan perempuan, istri yang ini umumnya, saya bicara umumnya. Makanya kata Nabi SAW, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, lalu si istri tidak mendatanginya, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Maksudnya diangkat berkah hidupnya. Ibu kalau ngambek sama suami, lalu pindah kamar misalnya. Walaupun kamarnya di sana mewah, AC-nya bagus, terangnya bagus, pasti gelisah, gak bisa tidur. Makan pasti gak enak, itu namanya laknat, diangkat berkah hidup. Kata Nabi SAW, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, sedang ia, si istri sedang dicorong asap rumahnya, maka seharusnya ia segera menjawab panggilan suaminya. Juga kata Nabi SAW, wasiat kepada seorang setiap wanita muslimah, awal amal yang akan dihisab hari kiamat dari seorang wanita adalah sholat dan hubungan juga pelayanannya pada suaminya. Hadis yang lain, bila seorang, kata Nabi SAW, bila seorang istri tidur dengan meninggalkan ranjang suaminya karena ia tidak mau dengan suaminya, bukan karena suaminya kasar, bukan karena ahli maksiat ya. Ini dia tinggalkan begitu saja karena mau nunjukkan. Jadi ibu-ibu hati-hati, banyak perempuan yang tergoda oleh syaitan, lalu dia menggoda teman-temannya, membawa alur syaitan itu. Misal, gak usah terlalu cinta sama suami, gak usah terlalu layanin dia, nanti dia begini, nanti dia begitu, nanti dia kuasain kamu. Ini pemahaman semua dari syaitan. Kita harus setulus mungkin ya melampiaskan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kata Nabi SAW, bila seorang istri tidur dengan meninggalkan ranjang suaminya karena tidak mau dengan suaminya, maka Allah yang di langit murka padanya sampai suaminya memaafkannya. Yang ketiga, kewajiban istri tidak beribadah sunnah kecuali dengan izin suami. Ibadah sunnah. Misal gini, kayak sekarang lagi liburan, hari Senin suaminya lagi cuti. Ibu biasa puasa hari Senin. Jangan puasa Senin kecuali sudah izin. Saya mau puasa ya. Kalau diizinkan silakan. Beda dengan puasa wajib ya. Puasa wajib enggak boleh, enggak ada izin. Kalau ketemu antara haknya Allah wajib dengan hak wajibnya makhluk, misal sholat 5 waktu dengan panggilan suami atau panggilan orang tua, sholat wajibnya enggak boleh dibatalin karena hak wajibnya Allah. Kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, misal lagi sholat sunnah, lagi puasa sunnah, lagi sholat sunnah dipanggil oleh orang tua atau dipanggil oleh suami, harus batalin sholat sunnahnya. Karena hak Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnah Allah dengan hak sunnah makhluk, dahulukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Puasa sunnah tidak boleh kecuali memang dengan izin suaminya. Kalau suaminya suruh batalin, batalin. Kecuali sedang membayar utang Ramadan misalnya, wajib itu lain. Kata Nabi SAW, bila aku memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan untuk istri sujud pada suaminya. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah hari kiamat berpuasa sunnah sementara suaminya sedang ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kita masuk, insya Allah keburu ya. Saya masih butuh sekitar 10-15 menit. Kita masuk sekarang ke masalah poin seksual dalam Islam. Ada hal-hal mendasar harus diketahui. Saya sudah bilang tadi di awal pertemuan, jangan pernah belajar seks dari film porno. Haram, tidak boleh. Pertama, Anda dukung zina. Itu kan zina yang sedang dilihat. Yang kedua, lihat auratnya orang. Yang ketiga, ini merusak mental kita dalam masalah biologis. Karena yang kita lihat, otomatis karena itu film dan punya nilai komersial akan dijual, dia akan mereka akan menampilkan yang lebih sempurna daripada pasangan kita. Perempuannya lebih bagus daripada, lebih sempurna daripada istri kita, laki-lakinya lebih sempurna daripada suami kita. Maka yang terjadi secara mental akan rusak pada saat berhubungan biologis. Yang terjadi mereka akan membayangkan orang lain yang di dalam film itu. Dan ini secara medis tidak sehat, secara agama juga hukumnya tidak boleh. Ini perlu diketahui. Kata para ulama, teman-teman sekalian, renungi kata-kata ini. Biologis itu, hubungan biologis, seksual itu adalah sesuatu yang alami diketahui oleh manusia, sebagaimana dia tahu bagaimana memasukkan makanan dari mulut, sebagaimana mata digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk menjamah. Mereka sudah tahu, meletakkan kemaluan di kemaluan tanpa belajar alami sudah tahu. Ditambah lagi ada panduan wahyu. Kita dengarkan bagaimana panduan wahyu, adab dalam jima atau seksual. Yang pertama, dianjurkan laki-laki untuk membaca doa laki-laki. Perempuan mengingatkan. Doanya adalah Allah bismillah, Allahumma jannibish syaitani wa jannibish syaitani ma razaqtana. Allahumma bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibish syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibish syaitani ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Jimaknya, kenikmatan jimaknya, dan anaknya nanti. Kata Nabi SAW, bila Allah dia baca doa ini dan Allah karuniai anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan nakal, ya. Tidak akan nakal, tidak akan buat masalah. Ini adab yang pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, baca doa. Jadi kan, ini dimulai dari awal, sebelum berhubungan biologis, baru memulai sudah dianjurkan membaca doa. Yang kedua adalah bercumbuan sebelum melakukan biologis. Dan ini banyak hal yang orang yang tidak tahu. Kata Nabi SAW, bukan dari golonganku yang tidak bercumbuan sebelum bersetubuh. Menatap, menyentuh, ngobrol, ciuman, merangsang, itu semua hal yang dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bukan dari golonganku orang yang tidak bercumbuan sebelum ya melakukan biologis. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, Aisyah berkata, Rasulullah SAW mengisap lidahku. Artinya melakukan sebelum biologis rangsangan-rangsangan tersebut. Kemudian juga termasuk dalam masalah adab adalah tidak boleh menggauli, maaf, mendatangkan selembar kain sebelum biologis. Ini perintah untuk istri. Sebagaimana Aisyah berkata dalam riwayat Bukhari radhiyallahu anha, wanita atau istri yang bijak adalah wanita yang selalu menyiapkan kain sebelum berhubungan dengan suaminya. Karena biasa habis berhubungan kadang-kadang spermanya tumpah, maka dibutuhkan untuk membersihkan kemaluan suaminya. Ini Aisyah yang mengatakan kepada para wanita. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, Bapak Ibu sekalian, tidak memberhentikan biologis itu sebelum pasangannya selesai. Makanya di sini ya, masing-masing harus saling mengerti, saling mengerti. Ya. Dan ini ada berpengaruh kepada keturunan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau laki-laki terlebih dulu klimaks, maka yang lahir adalah anak perempuan. Yang jadi adalah anak perempuan. Kalau perempuan lebih dulu klimaks, maka yang jadi adalah anak laki-laki. Jadi subhanallah, dalam mengatur keturunan pun kita bisa atur dalam biologis itu. Kalau misalnya bapak ibu mau anak laki-laki, maka yang dilakukan adalah harusnya si perempuan yang lebih dulu klimaks. Maka si laki-laki ini merangsang istrinya sampai mendekati klimaks, kemudian dia memasukkan zakarnya, lalu kemudian dia klimaks juga setelah istrinya. Maka ini kalau terjadi, kalau hamil dengan izin Allah anaknya, ya, kalau istrinya, kalau suami istri lebih dulu, dia akan anak laki-laki. Kalau suaminya lebih dulu klimaks pada saat ingin anak perempuan, maka si istri yang banyak merangsang suaminya, kemudian pada saat sudah terangsang, mereka bisa meletakkan kemaluan di kemaluan, kemudian membiarkan suaminya tertumpah spermanya walaupun dia menyusul setelah itu. Karena ini akan terjadi anak perempuan. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian adab yang terakhir adalah tidak boleh menggauli istri dari dubur. Maaf, ini dari dubur, lubang duburnya. Dan tidak boleh juga menggauli istri lagi haid dan nifas di kemaluannya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, terlaknat siapapun yang menggauli istrinya melalui dubur. Nah, orang-orang non-muslim ini menjadikan sebagai perangkat, karena mereka tidak tahu halal haram, mereka meletakkan kemaluan mereka di kemaluan dan di dubur. Dan ini sumber penyakit. Apa yang keluar dari dubur, Bapak Ibu sekalian? Angin, hasil pembakaran dari tubuh, calon cairan, cairan diikuti dengan tinja, kotoran. Tidak ada sesuatu yang bersih keluar dari dubur. Ada nggak yang bersih keluar dari dubur? Tidak ada. Letakkan kemaluan di sana berarti penyakit. Dan umumnya sumber penyakit kelamin itu dari dubur. Makanya diharamkan dalam agama Islam. Tidak boleh. Letakkan di kemaluan yang telah Allah ciptakan. Allah sudah berikan di sana segala macam fasilitas. Yang kedua, kata Nabi SAW, hadis Sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari dubur. Allah tidak akan lihat, artinya Allah tidak akan penuhi kebutuhannya. Hadis yang lain juga, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Abu Daud, kata Nabi SAW, barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid di kemaluannya, kemasukan kemaluan di kemaluan lagi ada darah haid, atau dari dubur, juga mendatangi dan mempercayai dukun. Perhatikan di sini, menggauli istri dari dubur, di kemaluan juga pada saat haid dan nifas, mendatangi dukun sama, gitu kan? Kata Nabi SAW, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dia telah melanggar tuh. Gitu. Jadi harus diketahui. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 222, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, kotoran, darah kotor. Oleh sebab itu hendaklah engkau menjauhi wanita pada saat sedang haid. Dan jangan engkau mendekati kemaluan mereka sampai mereka sudah suci. Sudah bersih benar dari darah haid, mandi, baru sentuh kemaluannya. Bila mereka sudah suci, maka gaulilah mereka pada tempat yang Allah perintahkan. Kemaluan, bukan dubur. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang taubat kalau pernah buat salah. Dan Allah suka dengan orang yang mensucikan diri. Kalau lagi haid dan nifas, bolehkah laki-laki menggauli istrinya? Boleh. Tapi tidak boleh dubur, tidak boleh kemaluan. Dan semua yang haram kalau dilakukan secara pribadi, dalam biologi suami istri halal. Seperti onani. Laki-laki haram kalau lakukan sendiri. Tapi kalau istrinya yang onani kan halal. Sampai ulama membahas tentang bolehnya oral sex. Gitu kan. Dibolehkan masalah ini semama tidak ada ikrah. Tidak ada ikrah, tidak ada paksaan. Ini poin-poin yang memang disampaikan. Beranjak daripada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, lakukan apa saja selain persetubuhan. Kalau lagi haid dan nifas. Masruq rahimahullah, seorang ulama tabi'in, murid utamanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Aisyah, apa yang boleh dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid? Kata Aisyah radhiyallahu anha, segala sesuatu kecuali kemaluannya. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, jika salah seorang dari kami sedang haid, lalu Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau menyuruh untuk mengencangkan kain di tempat keluarnya haid, di kemaluan, lalu beliau menggaulinya. Boleh beristimta' namanya, menggauli istri dari tempat-tempat yang Allah tidak haramkan. Kita perlu ketahui dalam masalah biologis, Bapak Ibu sekalian, saya tutup ya, poin ini. Dan terakhir nanti ada poin terakhir sedikit, masalah rumah tangga islami. Mutiara buat suami istri dalam masalah biologis. Yang pertama, jangan pernah nonton dari film porno. Ini nasihat saya. Yang kedua, tidak perlu membaca buku-buku panduan selain buku agama. Karena akan membawa kepada hal-hal yang salah. Dan di sini ada buku panduan saya. Judulnya Mahkota Pengantin, terbitan Pustaka Tazkiyah, bisa dibeli. Harganya 60-70 ribu. Atau ada juga judul terbitan buku yang sama, Agar Disayang Oleh Suami, dan yang satu Agar Disayang Oleh Istri. Gitu kan? Itu buku yang sangat bagus. Kalau kita berhubungan biologis dan pasangan kita, Allah berikan, Masya Allah, punya kelebihan. Setiap laki-laki di sini misalnya Allah berikan istri yang memuaskan dia. Semua yang dia inginkan dikasih. Istrinya lakukan. Seorang perempuan yang hadir di sini misalnya suaminya Masya Allah puasin dengan segala macam hal. Ini cukup kita yang nikmatin. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah manusia atau orang yang berhubungan biologis dengan istrinya juga istrinya mendatangi suaminya, lalu ia menyebarkan rahasia hubungan pasangannya. Ini suami saya begini, begini, begini, begini, begini. Istri saya begini, begini, begini. Ini padahal Allah sudah kasih kelebihan. Gak perlu diceritain ke teman-teman. Pernah dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, mungkin habis sholat subuh, Nabi bilang dengan suara keras, mungkin seorang pria mengatakan apa yang ia lakukan dengan istrinya, dan mungkin seorang wanita mengatakan apa yang ia lakukan dengan suaminya. Maka Asma binti Yazid menjawab, benar, demi Allah wahai Rasulullah, kaum wanita melakukannya, begitu pula kaum pria. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan lakukan itu, sebab perumpamaan itu seperti syaitan pria menemui syaitan wanita di jalanan, lalu mereka saling menyetubui sementara orang semua melihatnya. Efek yang paling berbahaya dalam masalah ini, kalau saya cerita, misal seseorang ceritakan tentang istrinya, istri saya begini, begini, begini sama teman-temannya. Kalau teman-temannya tidak punya istri seperti itu, apa yang terjadi? Teman-temannya akan mengganggu istri dia. Sebaliknya juga begitu, ibu-ibu ceritakan suami saya begini, begini, begini, kelebihan luar biasa. Kalau teman-teman ibu-ibu perempuan suaminya tidak begitu, dia akan berpikir untuk mengganggu suami si perempuan tadi. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian adalah rumah tangga Islami. Menerapkan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari, saya ringkaskan karena sudah azan, 5 poin. Yang pertama, menciptakan lingkungan Islami di rumah. Tidak ada patung, ya. Tidak ada segala rumah dekat dengan masjid, ya. Busana muslim biasa dipakai. Menciptakan lingkungan loh, lingkungan Islami. Sekitar komunitas muslim kita hidup ada masjid. Yang kedua, menciptakan suasana Islami. Suasana Islam ini misalnya tidak ada patung tadi, tidak ada musik, ada Al-Quran, ada tilawah Al-Quran, ada ceramah. Yang ketiga, mengenakan busana Islami. Yang pertama, lingkungan Islami. Yang kedua, suasana dalam rumah Islami. Yang ketiga, mengenakan busana Islami luar dalam rumah, terutama saat terdapat yang bukan mahram. Yang keempat, mempertebal dan menambah iman dengan ilmu, membaca, menghadiri dan mendengar majelis ilmu. Dan yang terakhir adalah menciptakan pergaulan yang saleh. Harus kita punya teman-teman yang baik, karena banyak rumah tangga rusak karena teman yang salah. Karena teman yang salah. Allahu a'lam. Mohon maaf saya ambil waktu tadi. Ya, silakan. Mungkin sampai sini insyaallah, karena waktu sudah masuk. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.